kitab-kitab tauladan para anbiya alaihi wassalam. Di dalam kitab kita ini itu kitab sahih tauladan para nabi. Masih lagi menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana beliau telah akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penjara diakibatkan mimpi raja, mimpi raja yang di mana apabila ditanya kepada pembesar-pembesar istana, mereka gagal mentakdirkan mimpi tersebut. Lalu teringat salah seorang daripada kadam-kadam raja tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang di dalam penjara, kerana beliau pernah bermimpi dan ditakdirkan mimpinya oleh Yusuf alaihissalam, orang yang lupa untuk memberitahu hal keadaan Yusuf kepada tuannya ataupun kepada raja. Dan apabila Nabi Yusuf AS mentakdirkan mimpi raja tersebut, dan apabila raja telah memanggilnya, berkata-kata dengannya, raja pun telah bergembira dengan Yusuf AS dan memberikan dia ketinggian kemuliaan di dalam negara. Dan Nabi Yusuf AS, bagaimana yang kita telah baca, meminta untuk dijadikan sebagai penjaga atau pementeri dalam hal ehwal keadaan perbendaharaan negara, dan demikianlah Nabi Yusuf AS kata Allah SWT, Allah berikan pahalanya kepada orang-orang yang sabar dan orang-orang yang beramal soleh dan bertakwa kepada Allah SWT di dunia dan di akhirat. Dan sekarang buka surat 434, nombor 12. Kedatangan saudara-saudara Nabi Yusuf AS ke Mesir untuk meminta bahan makanan. Dan Allah SWT telah berfirman, وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Ya, maksudnya, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenali mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya. Dan ketika Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah denganmu. Ini Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima kamu? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan sukatan lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Yusuf berkata kepada para bujangnya, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya jika mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi. Jadi di sini kisah baru kenaan dengan Nabi Yusuf AS, cerita lama datang balik, iaitu kisah saudara-saudara Nabi Yusuf AS. Dan telah sekian lama tidak ada beritanya, tiba-tiba mereka datang ke Mesir. Allah Ta'ala bercerita, kata Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala, tentang kedatangan saudara-saudara Yusuf AS ke Mesir untuk menukar bahan makanan. Hal itu berlangsung setelah terjadi masa-masa sulit yang melanda seluruh umat manusia di muka bumi. Dan pada saat itu Yusuf berkedudukan sebagai penguasa yang mengurus dan menangani segala hal yang terjadi di negeri Mesir, baik menyangkut masalah duniawi walau maupun agama. Jadi kita tahu bahawa mimpi raja itu telah berlaku, iaitu kemarau panjang. Ia berlaku pada semua negeri, semua negeri di muka bumi Allah SWT ini termasuk Mesir juga, tetapi Mesir terselamat kerana kebijaksanaan Nabi Yusuf AS mentadbirkan perbendaharaan negara, iaitu dia menyimpan lebihan daripada hasil tanaman. Jadi orang daripada selain daripada luar Mesir datang ke Mesir untuk mengambil makanan, mereka kena gantikan. Mereka kena gantikan dengan sesuatu lah. Jadi itu dia. Barang-barang, mungkin harta, duit apa semua, makanan tak ada. Sebab mereka kalau ada makanan, mereka tak payah pergi Mesir. Jadi tempat lain, tanaman-tanaman mereka semua tak menjadi sebab tidak ada air. Jadi Yusuf, dan pada saat itu Yusuf berkedudukan sebagai penguasa. Setelah mereka memasuki Mesir, Yusuf masih mengenali mereka, sedang mereka tidak mengenali Yusuf. Kerana di dalam hati mereka tidak pernah menyangka kalau Yusuf AS akan memperoleh kedudukan yang terhormat seperti itu. Oleh kerana itu Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenalinya lagi. Jadi itu salah satu sebab kenapa mereka tidak kenal Nabi Yusuf AS, kerana mereka tak pernah sangka bahawa Nabi Yusuf akan jadi orang mulia dan sebagainya. Baik, mungkin akan dia dah dijual jadi hamba dan sebagainya, tak ada cerita lagi. Itu salah satu sebab, mungkin ada sebab-sebab lain, keadaan mukanya ataupun pakaiannya, mereka tak kenal apa ni, tak dapat kenal bahawa itu adalah adik mereka sendiri, Yusuf AS. Tetapi Nabi Yusuf AS tentu sekali kenal mereka. Diriwayatkan sebenarnya kenapa dia kenal, tetapi tak disebutkan kat sini dalam buku bahasa Arab aslinya. Sebabnya apabila mereka datang ke istana, mereka seperti biasa mereka menyembah sujud kepada apa? Kepada Nabi Yusuf AS. Itu caranya apa ni, penghormatan zaman dahulu pada syariat mereka. Jadi tengok kalau macam itu, itu adalah adik-beradiknya. Itu kata-kata dalam apa tu, dalam bahasa Arabnya. Jadi kemungkinan besar itu tidak apa ni, tidak sahih. Jadi tidak disebutkan dalam kitab bahasa Melayu ni. Baik, kemudian Allah Taala berfirman, "Walamma jahazahum bijahazihim," dan ketika Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, yakni muatan makanan untuk dibekalkan bawa balik, maksudnya mereka memberi mereka makanan, memberi mereka makanan di mana kebiasaan yang telah berlaku, iaitu setiap orang mendapat satu kali angkutan unta dan tidak ada yang lebih. Jadi mereka punya supply adalah muatan satu unta, tak boleh dapat lebih. Makanan tu kalau cukup-cukup, tak cukup sudah. Itu sukatannya untuk setiap orang yang datang. Qalatuni bi akhin lakum min abikum. Ketika itu Yusuf berkata, bawalah kepada aku saudaramu yang seayah denganmu. Saudaramu yang seayah denganmu, ini Bunyamin tapi mak lain. Dan Yusuf AS pun menanyakan tentang keadaan dan jumlah saudara-saudara mereka semua. Mereka menjawab, kami berjumlah 12 orang bersaudara, lalu salah seorang dari kami sudah tidak ada, dan yang ada tinggal saudara kandungnya yang selalu bersama ayah kami. Dan Nabi Yusuf AS cuba buat tanya lah tentang ahli keluarga mereka. Jadi bila dia dapat tahu, sebenarnya dia tahulah bahawa adiknya tak datang tu, dia minta suruh datang kalau nak dapat lagi, nak dapat makanan lagi. Setelah itu Yusuf berkata, "Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin." Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Jadi buat baik dengan adik-beradik. Maksudnya aku telah menyambut kedatangan kalian dengan baik. Kemudian Yusuf AS mengharapkan supaya mereka datang kembali kepadanya, lalu menakut-nakuti mereka jika tidak datang pada masa mendatang. Di mana dia berkata, "Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum 'indi wa la taqrabun." Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan sukatan lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Jadi mula-mula dia buat baik, dia ajak, lepas tu dia digertak. Itu cara tarhib wa tarhib. Jadi soalan Nabi Yusuf AS tentang psikologi dari beradik. Maksudnya aku tidak akan memberi makanan, tidak akan menyambut kalian. Yusuf AS berusaha keras, baik melalui penyampaian harapan maupun melalui pemberian ancaman, agar dapat menghadirkan saudaranya Bunyamin, agar dapat melepas rindu. Qalu sanrawidu anhu abahu. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari. Artinya kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mendatangkannya bersama kami dan menghadapkannya kepada kamu sedapat mungkin pada kali akan datang. Wa inna la fa'ilun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya, iaitu kami akan dapat, kami akan mampu menghadirkannya ke sini. Jadi mereka tahu mereka boleh lakukan demikian. Selanjutnya Yusuf AS menyuruh para pekerjanya untuk menaruh barang-barang mereka yang dapat mereka tukarkan lagi dengan bahan makanan di masa mendatang tanpa pengetahuan mereka. Patutnya dah tukar barang-barang tu, dah diambil, gantikan dengan apa? Makanan kan? Tapi senyap-senyap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh khadam-khadamnya apa? Suruh pulang kat balik, letakkan balik dekat tempat apa? Dekat tempat kenderaan mereka tu. Supaya apa? Mereka boleh datang lagi, tukar lagi, ada barang lagi untuk ditukarkan. Kalau tak ada, mereka tak boleh datang, harta pun dah habis. Ataupun berat lah nak datang dengan apa ni, sekali lagi bawa harta nak tukar dengan makanan lagi. Jadi itu memang strategi Nabi Yusuf AS. Jadi dia tak ambil barang gantian. La'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Supaya mereka mengetahuinya jika mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi. Ada yang mengatakan dengan demikian itu Yusuf AS bertujuan agar mereka bisa kembali lagi kepadanya jika mereka menemukan barang-barang itu di rumah mereka. Tetapi ada juga yang berpendapat yang demikian itu Nabi Yusuf AS merasa takut kerana mereka tidak mempunyai barang yang dapat ditukar dengan bahan makanan di masa mendatang. Ini dua kemungkinan. Sama ada supaya mereka tengok ni barang-barang Nabi Yusuf AS ni, ini raja ni ataupun menteri ni, dia memang sungguh-sungguh nak nak tolong kita, ataupun tapi kita ada duit lah, kita ada lagi, kalau nak datang kita boleh datang lagi. Kita lihat barang-barang ni dia jujur lah, dia memang nak tolong. Ataupun mereka kalau tak ada duit, mereka boleh apa? Mereka boleh gunakan harta mereka yang lama tu. Baik. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail fa'arsil ma'ana aqana naktal wa inna lahu lahafidun. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما ندري هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Maka ketika mereka telah kembali kepada ayah mereka, yakni Yaqub, mereka berkata, wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat tukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami supaya kami mendapat tukatan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Yaqub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya, yakni Bunyamin, kepadamu melainkan seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepadamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Ketika mereka membuka barang-barangnya di antara ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka dikembalikan kepada mereka dan lain-lain. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahawa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Ketika mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang. Dan masuklah, tapi masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Namun demikian, aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Dan ketika mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tidaklah melepaskan mereka sedikit pun daripada takdir Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan dari Yakub yang telah ditetapkannya, dan sesungguhnya ia mempunyai pengetahuan kerana kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ibnu Mujahid akan mentafsirkan, mensyarahkan ayat ini. Jadi mereka pun dah kembali kepada bapa mereka, bawa satu beban unta makanan. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan peristiwa yang terjadi setelah kepulangan mereka kepada ayah mereka. Mereka berkata, muni'a minnal kail, kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi. Itu maknanya bukan kami dah balik-balik, kita tak dapat. Kalau terjemahkan gitu ya, kami tak dapat gandum. Padahal mereka dah bawa satu unta, maknanya akan datang. Itu dia, iaitu setelah tahun ini kami tak dapat lagi. Jika engkau tidak mau membiarkan saudara kami Bunyamin pergi bersama kami untuk menemuinya, dan jika engkau mengizinkan kami membawanya, maka dia tidak akan menolak memberi makanan kepada kita. Falamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum rujjat ilaihim qalu ya abana ma nabghi. Ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang penukaran mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan? Iaitu sesuatu yang kita inginkan, padahal barang-barang kita dikembalikan lagi. Wa namiru ahlana, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, yakni dapat memberikan makan mereka serta membawakan kebutuhan untuk kehidupan tahun ini. Wa nahfazu akhana wa nazdad, dan kami akan membela saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan gandum. Dengan sebab itu, yakni kaila ba'ir, tambahan seberat beban seekor unta. Dan Allah Ta'ala berfirman, zalika kailu yasir, itu adalah sukatan yang mudah, bukan untuk mereka tapi untuk Raja Mesir, yakni menteri itu. Jika dibandingkan dengan kepergian putranya Bunyamin menemui Raja Mesir, ya ini dapat satu tahunnya makanan. Kalau nak bandingkan dengan adiknya tu pergi jumpa Raja Mesir, mana lagi besar satu tahunnya makanan lah, bekalan tu, itu yang masuk mereka. Dan Yakub alaihissalam sangat dekat dan sayang kepada putranya Bunyamin. Kenapa? Kerana dari diri Bunyamin dia dapat mencium aroma saudaranya Yusuf alaihissalam, dan dapat pula menjadi hiburan baginya dan bahkan menjadi gantinya. Oleh kerana itu dia berkata, lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ. Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Maksudnya kecuali kalian, jika kalian kalah dan tidak sanggup membawanya pulang kembali. Jadi mesti janji atas nama Allah Subhanahu wa taala. Falamma atau mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Ketika mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Jadilah kata-kata dalam Quran ni bila tulis-tulis agreement ke apa, diorang kalau orang Arab, orang Islam, dia akan pakai apa? Wallahu ala ma naqulu wakil. Allah adalah saksi, Allah adalah wakil terhadap apa yang kita ucapkan ini. Ini dulu dah digunakan oleh Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Ya'qub alaihi salam menegaskan keyakinan melalui ikrar janji dan benar-benar berhati-hati dalam melepas putranya Bunyamin. Kalau bukan kerana kebutuhannya dan juga keluarganya pada bahan makanan, niscaya Ya'qub alaihi salam tidak akan membiarkan Bunyamin pergi. Tetapi Allah menetapkan segala yang dikehendakinya, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi kenapa Nabi Ya'qub kena tawakal saja eh? Kata Nabi kan tawakal dia kuat. Tak dapat makanan dari Raja Mesir, tak apalah. Yang penting jangan kasi apa ni, Bunyamin jangan keluar, kita cari makanan lain. Boleh? Tentang tahun depan apa ni, hujan ke apa, kita dah bakti dia ambil, dia ambil sebab nak ajar bahawa bagaimana sebenarnya akidah kita. Kita bertawakal tu, bertawakal, yang ni maknanya segala kita usahakan tu, lepas tu terserahkan keputusannya, hasilnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita usaha dulu. Jadi ini kalau orang-orang yang apa ni, yang faham Islam, kalau baca Quran dan juga memahaminya, melihat dengan betul-betul, mereka tak buat apa yang mereka buat. Tawakal buta kata orang lah. Main apa tu, main kait pagi, makan pagi, sedangkan mereka boleh cari sebab dan sebagainya. Itu tidak betul. Kemudian Ya'qub AS, lagi sekali kita dapati bagaimana tawakal ni Nabi Ya'qub AS dari sebab Nabi Ya'qub AS menyuruh mereka agar mereka tidak masuk kota dari satu pintu saja. Yang ni semua masuk, ramai-ramai masuk daripada satu pintu. Kota ada banyak pintu, tapi dari beberapa pintu yang berbeza-beza. Satu masuk sini, satu masuk sana, lain-lain. Dengan ramai-ramai masuk. Ada yang mengatakan yang demikian itu Ya'qub AS menghendaki agar tidak diketahui oleh orang lain, kerana mereka ini berpenampilan sangat bagus dan tampan. Oh, ini terjemahan dia macam ni eh. Bukan tidak diketahui oleh orang lain, supaya dia tidak kena ain. Lain eh. Jadi kata Ibn Katsir bahasa Arabnya, Ma'amarahum alla yadkhulul madinah min babin wahidin walakin liyadkhulu min abwabin mutafarriqa qila arada alla yusibahum ahadun bil ain. Supaya apa? Dikatakan supaya tak ada seseorang daripada mereka tu akan kena ain, kena ain. Wadzalika li'annahum kanu ashkalan, sebab mereka ni mempunyai penampilan yang baik, ashkalan hasana wa suwaran badi'ah. Itu maksud dia, itu sebab dia. Ain tu maknanya mata yang jahat, mata yang apa, yang dengki. Ha, dia boleh orang yang apa ni, yang baik menjadi sakit dan sebagainya. Ha, sebab mereka ni orang yang cantik-cantik. Jadi ini dalil daripada Al-Quran bahawa adanya namanya ain. Mata tu, mata yang mata punya kesan tu boleh apa ni, boleh mengubaratkan. Tetapi dengan izin Allah SWT dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, al-ainu haq, ain tu benar, ini boleh ada kesannya dengan mata je tapi dengan izin Allah SWT. Jadi itu sebabnya Nabi Ya'qub AS aku ni larang mereka masuk sekaligus ramai-ramai daripada sebuah pintu. Jadi ambil sebab, ini kan lagi satu cara tawakal. Jadi masuk daripada banyak-banyak tempat, jadi tak nampak sangat. Tapi ada pendapat lain dan ada juga yang nyatakan, dengan demikian Yakub menghendaki agar mereka menyebar untuk mencari khabar keberadaan Yusuf atau mendengar orang-orang membicarakannya. Kata Ibn Kathir, pendapat yang pertama adalah lebih jelas. Pendapat kedua lemah. Sebab kalau nak memang cari khabar Yusuf, belum ada cerita Nabi Yusuf AS pun. Nabi Yakub AS tak tahu pun Nabi Yusuf ada ke tak ada. Dia bukannya tahu, dia tak tahu yang gaib. Oleh satu dalil bahawa Nabi-Nabi pun tak tahu yang gaib. Tapi ada manusia lain, syekh-syekh mana boleh tahu yang gaib. Jadi dia tak tahu pasal Yusuf yang ada hilang dan apa semuanya. Jadi memang dia tak suruh anak-anak dia cari. Lepas tu masuk pintu sana, masuk pintu sini. Kenapa nak cari kat Mesir, kenapa tak cari kat tempat lain? Jadi itu bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat adalah pertama, sebenarnya ada riwayatnya kenaan dengan Ain. Baik. Oleh kerana itu Yakub berkata, "Wa ma ughni ankum minallahi min syai'." Namun demikian aku tidak dapat melepaskanmu barang sedikit pun dari takdir Allah. Jadi kalau kamu kena ain juga, aku tak dapat lepaskan kamu daripada takdir Allah SWT. Jadi kita berlindung pun hanya kepada Allah SWT, bukan berlindung pada Nabi. Nabi pun tak boleh buat apa pun kalau Allah dah takdirkan. Dan Allah Taala juga berfirman, وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan ketika mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tidaklah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan dari Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya ia mempunyai pengetahuan kerana kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kita dapati bahawa Allah SWT dalam kisah, dalam cerita masuknya tauhid. Sebab asal kitab Al-Quran ni, kitab ni kita pasal tauhid Allah SWT. Yang berkuasa hanya Allah SWT, kita cuma usaha. Dan kemudian kisah berikutnya, Nabi Yusuf AS, As-Siddiq dan saudaranya Bunyamin. Allah SWT telah berfirman, فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صراع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Di akhirnya Nabi Yusuf AS berjumpa dengan saudaranya seibu sebapa. Maka ketika telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala yang tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian seorang yang berseru berteriak, hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Mereka menjawab sambil menghadap kepada para penyeru itu, barang apa yang hilang darimu? Mada tafsidun? Para penyeru itu menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahawa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, tetapi apa balasannya jika kamu benar-benar pendusta? Mereka menjawab, balasannya adalah pada siapa yang ditemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka ia sendirilah balasannya, yakni tebusannya. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tidaklah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Siapa yang kata ni? Adik-beradik ya. Jika dia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Siapa saudaranya? Yusuf AS. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dia marah tapi dia tak tunjukkan sabar. Dia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukanmu, yang sifat-sifatmu, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, sesungguhnya dia mempunyai ayah yang sudah usia lanjut usianya. Lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihatmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Yusuf berkata, aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang yang kamu ketemukan harta benda kami kepadanya. Jika kami berbuat demikian, maka kami benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah Ta'ala menceritakan keadaan mereka ketika membawa masuk Bunyamin menemui saudara kandungnya Yusuf alaihissalam. Juga menceritakan ketika Yusuf alaihissalam secara diam-diam tanpa pengetahuan mereka memberitahu bahawa dia, yakni Bunyamin, adalah saudara kandungnya. Lalu menyuruhnya agar merahsiakan hal tersebut dari mereka. Kemudian menghibur Bunyamin agar tidak bersedih atas perlakuan mereka terhadap dirinya. Selanjutnya Yusuf AS mencari akal supaya dia dapat mengambil Bunyamin dari mereka dan tinggal bersama. Kemudian Yusuf AS menyuruh bujangnya memasukkan alat takarnya, iaitu alat yang biasa dijadikan untuk minum dan menakar makanan, ke dalam karung Bunyamin suah. Setelah itu bujang itu mengumumkan bahawa mereka telah mencuri alat takar raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan diberi bahan makanan seberat beban unta. Jadi kat sini, siapa dapat kembalikan anak atau barang yang hilang tu, dia akan dia beri bahan makanan seberat lembang unta. Jadi kalau kita tengok surat khabar, kalau ada orang hilang apa benda kan, handphone ke ataupun lebih mahal daripada tu, siapa jumpa ni akan beri hadiah. Kalau kita lihat, kalau tak jumpa dah penat-penat bulan jari tak dapat hadiah. Jadi kalau kita lihat dalam bab jual beli kan, ataupun bab upah mengumpah, mesti kena tetap, mesti kena tahu berapa banyak kerja dia, dan tu berapa banyak upah dia. Jadi kalau orang upah cat rumah dan sebagainya, tahu cat satu rumah ni dapat upah sekian ni, ataupun ikut hari. Jadi sekarang ni dia suruh cari benda yang hilang dan tak tahu kat mana. Jelas. Mungkin cari sekejap, mungkin setengah jam jumpa, mungkin lagi 30 hari pun tak jumpa-jumpa je, ataupun baru jumpa lah. Jadi penat-penatnya tu dapat hadiah, hadiah diketahui. Jadi sama 30 minit punya penat dengan 30 hari punya penat, dia punya hadiah sama. Jadi kalau ikut kaedah, tak boleh. Ini tak boleh. Yang ini kita apa tu, upah orang dengan cara macam ini. Ini namanya dalam apa ni, fiqah ni, ja'alah babu ja'alah dalam muamalat. Tetapi ini dalam Al-Quran ni dalil untuk membolehkan jual beli ataupun akad ja'alah ini, yang tak diketahui ni tetapi dibolehkan. Dan ini adalah dalil. Sebab tu kalau ulama ataupun ada orang mengatakan, apa syaratnya nak jadi mufti, apa syaratnya nak jadi mufti yang boleh ijtihad, ada kata hafal satu Quran, ada kata hafal 500 ayat Al-Quran, yang mana ayat-ayat itu merupakan ayat-ayat hukum. Jadi kata ulama lain pula, yang betulnya bukannya hafal ayat-ayat hukum saja dalam Quran. Sebab dalam Al-Quran ni, dalam cerita ya, ada hukum. Antaranya macam ini, kisah Nabi Yusuf, cerita-cerita tak tahu dalamnya ada hukum. Dalam suratul Kahfi ada cerita pasal wakalah, yang ini bolehnya kita wakilkan orang untuk urusan kita. Yang apa tu, orang kat dalam gua kan, ada wakilkan satu orang untuk beli barang kan, ada. Jadi menunjukkan boleh kita wakilkan orang untuk buat urusan jual beli kita dan sebagainya. Dia bertanggungjawab. Dalam cerita, bukannya dalam ayat hukum, wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa dan sebagainya. Bukan macam itu saja. Dalam Quran ni ada benda-benda kat situ boleh keluarnya hukum. Lagi tak ada apa ni, tidak ada nas daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau ceritanya apa ni, cerita lama apa ni, cerita nabi-nabi lalu, apa, dan kaum-kaum umat-umat yang dah terdahulu, tidak ada dalil yang menyalahkan mereka, maka kita tak gunakan lah. Maka kita boleh gunakan maksudnya. Jadi di sini upahnya satu unta punya makanan. Baik, kita teruskan. Lalu mereka menghadap orang yang telah menuduh mereka, seraya berkata kepada mereka ini adalah apa ni, saudara mara Nabi Yusuf alaihissalam. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na li nusida fil ard wa ma kunna sariqin. Saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahawa kami datang bukan untuk membuat kerosakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Maksudnya kalian mengetahui tujuan kedatangan kami ke sini, lalu mengapa kalian menuduh kami mencuri? Qalu fama jaza'uhu in kuntum kadzibin. Qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jaza'uhu kadzalika najzil zalimin. Mereka berkata, tetapi apa balasannya jika kamu benar-benar pendusta? Kamu mencuri tapi kamu kata tidak mencuri. Jadi mereka menjawab, balasannya adalah pada siapa yang ditemukan barang yang hilang dalam sarungnya, maka dia sendirilah balasannya, tebusannya. Yang kasi hukum ni adalah saudara mara Nabi Yusuf AS. Mereka confident, mereka memang tak curi pun. Jadi mereka kata, memang itulah hukumnya. Zaman mereka, syariat mereka, siapa yang mencuri, dia yang kena tebus. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Dan demikian itulah hukum yang berlaku kepada mereka, iaitu bahawa pencuri itu diserahkan kepada orang yang dicurinya. Oleh kerana itu mereka berkata, kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi ini kita apa? Zaman syariat Nabi Yusuf AS, kita tak boleh jadikan hukum untuk syariat kita. Sebab syariat Nabi SAW, orang yang mencuri cukup sekali potong tangan, tak diberikan kepada orang punya barang, tak ada yang dicuri dia. Allah Ta'ala berfirman, فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Yang demikian dimaksudkan agar tidak mudah diketahui dan strategi yang benar-benar mantap. Lebih lanjut Allah Ta'ala berfirman, كَذَلِكَ جِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tidaklah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja. Maksudnya kalau bukan kerana keputusan mereka, saudara Yusuf, bahawa balasannya adalah bagi siapa yang dari karungnya ditemukan alat takaran raja, maka Yusuf tidak akan dapat mengambil Bunyamin dari mereka. Illa an yasha Allah narfa'u darajati man nasha. Kecuali Allah menghendakinya, kami tinggikan derajat orang yang kami hendaki. Jadi kita lihat Nabi Yusuf AS pun menggunakan hilah, menggunakan sebab untuk mencapai maksudnya, sedangkan dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pun tidak menafikan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala naikkan derajat Nabi Yusuf alaihissalam, rafa'u darajati man nasya', dan kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki, iaitu dalam hal ilmu pengetahuan. Nabi Yusuf ada ilmu, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Jadi ini ayat yang penting sekali. Atas orang-orang yang pandai itu ada orang lagi pandai. Jangan ingatkan dia yang paling pandai. Ini secara mutlak. Macam mana yang alim orang tersebut tu, apa yang dia pun ada orang lagi pandai daripada dia. Lepas tu kalau tak ada, Allah SWT paling mengetahui. Ini nak ada kita bertawaduk. Dan demikian itu kerana Yusuf adalah orang yang paling berilmu di antara mereka, mempunyai pandangan yang cermat serta kemauan yang kuat, dan dia lakukan semuanya itu berdasarkan perintah dan petunjuk Allah Ta'ala. Kerana dalam peristiwa itu tergandung hikmah dan kemaslahatan yang besar, iaitu kedatangan ayahnya dan juga kaumnya. Setelah mereka mengeluarkan alat takaran raja dari karung Bunyamin, qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Yang ni kita jumpa dekat mana? Dekat barang-barangnya Bunyamin, dekat dia. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Yang mereka maksudkan adalah Yusuf alaihissalam. Jadi apa maksud curi kat sini? Ada yang mengatakan dia pernah mencuri patung kakeknya, ayah ibunya, lalu memecahkannya. Zaman dulu Nabi Yusuf alaihissalam pernah curi patung. Patung apa? Patung berhala. Patung kat sini patung berhala, sanam. Kakek dekat sini maknanya datuknya. Kana fasaraqa sanama jaddihi, yakni abi ummihi. Datuk sebelah mana? Datuk sebelah bapa ke? Tak mungkin lah. Datuk dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelah ibu dia ada sebuah patung, dia pernah curi, lepas tu dia pecahkan. Okey. Waqila kanat ammatuhu qad allafat alaihi baina fiyabi wa wasaghir mantiqa kanat li ishaq thumma stakhrajuha min baini fiyabi wa la yash'ur bima sana'at. Maksudnya yang kedua adalah perlu berpendapat bahawa bibiknya, makciknya dulu pernah menyelitkan suatu barang milik Ishaq ke baju Yusuf waktu dia kecil, lalu mereka mengeluarkannya dari balik bajunya, sedang dia tidak menyadari apa yang dilakukan bibinya, makciknya tersebut. Jadi dia ingatkan dia pernah mencuri sebenarnya diinginkan oleh bibinya itu adalah agar dia tetap berada bersamanya dan dalam pengasuhannya, kerana dia sangat mencintainya. Nukilah, ada pendapat lagi satu. Tak disebutkan kat sini. Ada, dah ada. Dan ada juga pendapat yang menyatakan bahawa Yusuf pernah mencuri makanan dari rumah dan memberikan makanan itu kepada fakir miskin. Dan masih ada juga pendapat lain. Kana ya'khudhu ta'ama min al-bayt fa yut'imuhu al-fuqara akhira ghayra dhalik. Qila ghayra dhalik. Baik. Jadi apa sebenarnya Allah Allah yang penting, Nabi Yusuf AS pernah mencuri, tapi semua curinya tu semua curi yang terhormat lah, bukan curi pun sebenarnya. Allah alam eh. Baik. Oleh kerana itu, qalu in yasrib faqad sarafa akhun lahu min qablu fa asraha Yusuf fi nafsi. Mereka berkata, jika dia mencuri maka sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya, marahannya, dan tidak menampakkannya kepada mereka. Iaitu ucapannya setelah itu, qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Dia berkata dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukanmu, sifat-sifatmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan itu. Mereka lagi jahat eh, mereka lagi curi. Curi apa? Curi adik dia sendiri eh, daripada bapa dia. Baik. Dan Allah lebih mengetahui apa yang kamu terangkan itu, yang sifatkan itu. Yusuf memberikan jawapan itu di dalam hati dan tidak diungkapkan secara lantang, dengan disertai sikap sabar, penuh penghormatan, toleransi dan maaf. Lalu mereka masuk menghadap Yusuf AS dengan perlahan dan penuh kelembutan seraya berkata, ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaykhan kabiran fakud akhadana makana inna naraka minal muhsinin. Qala ma'azallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idhan labalimun. Wahai Al-Aziz, sesungguhnya dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, kerana itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihatmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi mereka cakap baik-baik. Yusuf berkata, aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka kami benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Jadi mereka dalam marah ni adiknya. Dia kata kalau dia buat ni memang keluarga ni adik-beradik yang kaki curi lah. Tapi lepas tu mereka minta pula keringanan daripada Nabi Yusuf AS untuk apa? Untuk lepaskan adiknya, sebab mereka teringat janji dengan bapaknya untuk pulang dengan Bunyamin. Ini kecuba saya upaya, walaupun digantikan salah seorang itu mereka yang memang tak tak bersalah, itu menunjukkan bahawa mereka ni ingat pada janji. Ini semua antara kebaikan-kebaikan mereka yang membuatkan apa ni, akhirnya Allah SWT mengampunkan mereka. Dan artinya kami tidak akan melepaskan pelaku dan menahan. Tetapi Nabi Yusuf kata, berarti kami tidak akan melepaskan pelaku dan menahan orang yang tidak bersalah, dan hal itu tidak pernah kami lakukan dan tidak pula membolehkannya. Tetapi kami hanya akan menahan orang yang kami temukan barang kami di sarungnya. Ini memang semua syariat macam itu. Siapa yang salah dia lah yang kena takbir tukar-tukar. Ini bukan orang kawanan perang boleh tukar-tukar eh? Dalam syariat Islam pun boleh tukar-tukar. Tetapi kalau kriminal dalam bab apa ni, jenayah, orang yang buat saja yang akan kena hukum. Tak boleh tukar-tukar. Walaupun yang apa yang curi ini adalah sejen yang paling bagus dengan tangan dia, kena potong tangan dia ya. Tak boleh tukar dengan orang baik. Tak boleh. Walaupun orang hukum volunteer pun tak boleh. Itu syariat Islam. Dan juga syariat Allah SWT. Dan menurut Ahlul Kitab, bahawa pada saat itu pula Yusuf mengenalkan diri mereka, diri kepada mereka ketika dia cakap ni, dan hal tersebut merupakan salah satu kesalahan mereka serta menunjukkan ketidakfahaman mereka secara baik. benar, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian mengetahui. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Maksudnya, maka ketika mereka berputus asa, yakni dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Kalau su najiyah, najiyah munajah, tapi dengan antara mereka. Yang tertua di antara mereka berkata, tidakkah kamu ketahui bahawa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji darimu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang sebaik-baik. Kembalilah kepada ayahmu dan katakan, wahai ayah kami, sesungguhnya putramu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga, yakni mengetahui barang yang baik. Dan tanyakanlah kepada penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Yakub berkata, hanya dirimu sendiri yang memandang baik perbuatan itu, yakni perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dia adalah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka, yakni anak-anaknya, sudah berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih kerana kesedihan, dan ia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, nantiasa engkau mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Demi Allah, mereka berkata, demi Allah, senantiasa engkau mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Okay, kita dengar apa yang mutafsir syarahkan. Allah Ta'ala menceritakan ketika mereka berputus asa dari upaya mengambil saudaranya Bunyamin dari Yusuf. Yang mereka cuba ambil saudaranya Bunyamin daripada Yusuf dan dituduh ataupun didapati mencuri. Maka mereka bermusyawarah antara sama mereka. Kemudian saudara tertua mereka iaitu Raubin berkata, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah. Tidakkah kamu ketahui bahawa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji darimu dengan nama Allah? Kalian harus membawa Bunyamin menghadap ayah Yaqub alaihissalam. Dan jika tidak, maka kalian akan dikepung dan dikalahkan musuh. Bukankah kalian dulu pernah melanggar janjinya dan kini kalian telah menyia-nyiakannya? Sebagaimana dulu kalian menyia-nyiakan saudaramu Yusuf dan kini aku tidak berani menghadap ayah. Ini ada sedikit masalah dekat ibu mahal ni. Rubin. Bahasa Arabnya Rubin ataupun Raubin. Tak ada pasal apa tu. Jika tidak, kalian akan dikepung dan dikalahkan musuh tu. Itu silap tu. Itu maksudnya kalian harus membawa Bunyamin menghadap ayah Yaqub. Kamu janji kan? Kamu dah janji kepada ayah kamu, kamu akan bawa Bunyamin kepada ayahnya, melainkan kalau kamu dikepung ataupun dikalahkan musuh. Itu maksud itu dia. Dia kurang tu kat situ. Bukan maksud jika tidak maka kalian akan dikepung tu kena tukar. Jika tidak tu kena cancel. Melainkan kamu dikepung ataupun dikalahkan musuh. Bukankah kalian dulu pernah melanggar janjinya dan kini kalian telah menyia-nyiakannya sebagaimana dulu kalian menyia-nyiakan saudaramu Yusuf dan kini aku tidak berani menghadap ayah. Jadi falan abrahal arba, sebab itu aku tidak akan meninggalkan bumi ini, yakni negeri Mesir. Inilah azalu muqiman hahuna, aku akan tinggal tetap di sini, maksudnya aku akan menetap di sini. Hatta ya'zana li abi, sampai ayahku mengizinkan kepadaku, yakni untuk kembali kepadanya. Til qudumi alaih. Au yahkumallahu li, atau Allah memberi keputusan terhadapku, yaitu menetapkan bagiku kemampuan untuk mengembalikan saudaraku Bunyamin kepada ayahku. Ya'ni yaqdirani ala rabbi akhi ila abi. Betul. Okay. Wa huwa khairul hakimin, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarab. Kembalilah kepada ayahmu dan katakan, wahai ayah kami, sesungguhnya putramu telah mencuri. Artinya beritahukan kepada ayah peristiwa yang terjadi sebenarnya. Wa ma syahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang gaib. Jadi benda yang kami ceritakan ni, anaknya Bunyamin tu telah mencuri. Bagaimana mereka tahu? Mereka nampak sendiri. Benda yang lain kita tak tahu. Mamakunna lil ghaibi hafizin. Ini semua sebenarnya tarbiyah ajar kepada kita orang-orang Islam yang baca Al-Quran. Kita semua saksikan apa yang kita nampak, tak nampak jangan cakap. Benda yang tak nampak kita tak jaga. Dan tanyalah kepada negeri, yakni kampung ke negeri yang kami berada di situ. Tapi tafsirnya adalah penduduk negeri. Dan kafilah yang kami datang bersamanya. Maksudnya apa yang kami sampaikan kepadamu hai Yaqub merupakan satu hal yang sudah ramai dibicarakan orang di Mesir. dan diketahui oleh penduduk yang tinggal di sana. Wa inna la sadiqun, dan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Yakub berkata, hanya dirimu sendiri yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Kenapa Nabi Yakub jawabnya macam itu? Maksudnya bahawa kejadian yang sebenarnya tidak seperti yang kalian katakan itu. Dia tak masih, dia dah tak percaya pada anak-anaknya. Di mana Bunyamin tidak mencuri kerana dia tidak mempunyai sifat tercela itu. Tetapi sebaliknya, sawalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Hanya dirimu sendiri yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq dan juga ulama lain yang mengatakan, kerana mereka telah lengah dan menyia-nyiakan Bunyamin seperti kelengahan mereka terhadap Yusuf, maka ayahnya Yakub mengatakan seperti itu. Dan hal itu adalah seperti yang dikatakan oleh sebahagian ulama salaf, sesungguhnya balasan keburukan itu tidak lain adalah keburukan yang sama. Inna min jazai sayyati sayyatu ba'daha. Kita buat salah, apa ni balasannya? Macam yang kita buat juga. Sumaqal, kemudian dia mengatakan, asallahu an ya'tiyani bihim jami'a, mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku, iaitu Yusuf, Bunyamin dan Raubil, yang ini anak yang paling tua, Raubil. Innahu huwal alim, sesungguhnya adalah yang maha mengetahui, iaitu pada keadaanku dan perpisahan yang ku alami dengan orang-orang yang ku cintai, al-hakim, lagi maha bijaksana dalam memberikan ketetapan dan juga tindakannya. Dan dalam semuanya itu dia mempunyai hikmah yang mendalam dan hujah yang pasti. Jadi kita dapati Nabi Yaakob AS dia doa, dia pakai nama Allah SWT, dia tawasul dengan nama Allah SWT, Al-Alim Al-Hakim. Al-Alim ada makna, iaitu mengetahui, maknanya nama Allah SWT tu ada apa? Ada makna dan ada sifat kat dalam maknanya. Yang maha mengetahui maknanya sifat mengetahui, ilm, dia ada ilm. Al-Hakim maknanya dia maha bijaksana, dia ada hikmah, letakkan tu pada tempatnya. Kalau nak pulangkan, maknanya betul pada tempatnya nak pulangkan apa ni anak-anaknya yang belum balik lagi. Dia tak pakai barang nama dan sebagainya. Jadi kita ketahui bahawa semua nama Allah SWT ada sifat. Semua nama Allah SWT ada sifat kat dalamnya. Jadi buat tu, kalau nama Allah SWT at least ada berapa? 69. Jadi Allah SWT at least ada berapa? Berapa sifat? 99 sifat at least ni. Tetapi kalau orang kata sifat Allah sebenarnya 7 ke 20 ke, mana yang lain? Maknanya pada diorang ni semua tak ada sifatnya kat dalam. Dalam nama-nama ni semua tak ada sifat. Diorang taktil kan, diorang kosongkan nak makna dan sifat daripada nama-nama Allah SWT ni. Dan kita tengok orang belajar kat madrasah, 20 je sifat, mana yang lain? Tapi Al-Alim tu tak ada. Al-Alim adalah orang kata ilmu dia kan. Tapi Al-Hakim, Al-Ghafur, Al-Rahim, tak ada sifat pengampun, tak ada sifat ni. Kenapa tujuh sifat ni? Terdapat kesalahan yang besar. Kita tengok macam Nabi Yaakob, kalau semua sifat sama, semua nama Allah SWT sama maknanya, pakai semarang pun boleh. Tapi kita lihat nanti bila minta ampun, Al-Ghafur, Al-Rahim, kadang-kadang dia kata As-Sami'ul Alim, yang ini kata Al-Alimun Hakim, kan lain-lain. Gunakan nama-nama Allah SWT mengikut keadaan doa kita. Tapi yang mereka buat, pakai semua nama, lepas tu minta. Apa semua nama kita pakai untuk Allah SWT, kita minta kita punya keperluan. Kita tengoklah, kalau minta ampun pakai sifat Rafu, sifat Rahim. Minta apa ni ilmu misalnya kepada orang apa ni Allah SWT yang maha mengetahui. Dan umpama ni, tapi mereka baca pengurusan yang panjang tu, lepas tu dorang doa. Ini semua adalah kesalahan. Ini macam nanti di bulan Ramadhan ni ada yang buat macam itu. Dalam tiap mulia juga apa, ini tak faham apa maksudnya apa firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoa lah dengan nama-nama itu. Jadi mereka ingatkan doa dengan nama-nama tu semua nama-nama 99 tu, kalau nama-nama tu betul eh? Semua kan tidak, maknanya doa dengan nama-nama Allah SWT dengan nama yang munasib sebagaimana diajarkan dalam dalam Quran. Bersifah kita nampak bagaimana Nabi-Nabi ke ataupun orang-orang beriman ke, mereka berdoa dengan Allah kepada Allah SWT dengan nama-nama Allah SWT, satu dua nama dan sebagainya. Kalau nak menang terhadap orang-orang apa ni, musuh-musuh, kita pakai nama Allah SWT Al-Jabbar dan sebagainya, yang maha berkuasa ke apa, tak kena lah pakai nama Al-Ghafurur Rahim. Macam orang sembli kata Bismillahirrahmanirrahim, tak kena lah. Kata Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar kalau nak sembli dan sebagainya. Baik, jadi innahu huwal alimul hakim. Wa tawalla anhum, dan Ya'qub berpaling dari mereka, iaitu dari anak-anaknya. Wa qala ya atafa ala Yusuf, saya berkata aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dia masih lagi teringat anaknya Yusuf AS dah berapa puluh tahun menghilang. Ya'qub AS mengutarakan kesedihannya yang mendalam, ditambah lagi dengan kesedihannya atas peristiwa yang sebelumnya, dan dia pun membangkitkan kesedihan yang dulu telah dipendamnya bagaimana yang diungkapkan oleh sebahagian ulama. Naqal fu'adak haitsu syi'ta min al-hawa mal hubbu illa lil habibil awwali, pindahkanlah hati nuranimu dari hawa nafsu ke kehendakmu, apalah artinya cinta kecuali bagi kekasih pertama. Itu kepada sebahagian ulama, itu Abu Tamam. Baik, dan ulama yang lain berkata laqad la mana indal quburi ala al-buka rafiqi litadarrati dumu'i sawafiki faqala tabki kulla qabri ra'aytahu li qabrin tuya baina al-luwa faddakadiku faqultu lahu innal asa yab'atul asa dahni fahala kulluhu qabru maliki. Temanku mencelaku kerana tangisanku di dekat kuburan atas derasnya air mata yang mengalir. Dia bertanya, apakah kamu menangis pada setiap kuburan yang engkau lihat hanya kerana kuburan yang tertimbun di antara gundukan pasir dan kerikil? Lalu katakan kepadanya, sesungguhnya kesedihan itu selalu membangkitkan kesedihan, tinggalkan aku seorang diri, semuanya adalah kuburan Maliki. Yang ini Malik bin Muwairah yang dibunuh oleh Khalid bin Al-Walid. Jadi dia sedih ni sebenarnya bukan sedih kepada kubur tu, dia sebenarnya sedih kepada kubur yang dia sedih itu sebenarnya, iaitu kawan dia atau teman dia itu Malik dia Muwairah. Jadi kan kalau sedih, bukan sedih, teringat sedih yang pertama. Nabi Yaqub sedih, dia teringat Nabi Yusuf AS. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, dan kedua matanya menjadi putih kerana kesedihan, iaitu kerana terlalu banyak tangisan. فَهُوَ كَوِينَ, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya. Dia tahan amarahnya kerana kesedihan yang mendalam dan kerana kerinduan yang teramat besar kepada Yusuf AS. Sebab tu masa nak kan putih dan nangis. Jadi ini juga menunjukkan bahawa Nabi-Nabi juga tahu sedih. Nangis itu tak, bukan satu kecacatan untuk orang lelaki ke atau ke dan sebagainya. Baik, ketika anak-anaknya melihat kesedihan yang mendalam pada diri ayah mereka kerana terpisah dari anaknya, maka qalu, mereka berkata dengan penuh keramahan, kelembutan dan kasih sayang serta kehati-hatian, tallahi tabta'u tazkuru Yusufa hatta takuna haraban au takuna minal halikin, demi Allah senantiasa engkau mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Mereka mengatakan, mengapa engkau masih saja mengingatnya sehingga badanmu kurus kering dan semakin lemah, lebih baik engkau kasihani dirimu itu. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi nabi-nabi pun sedih dan nabi-nabi pun mengadu, tapi mereka mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kita mengadu pada apa pun tak guna, kita mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yakub berkata kepada mereka, saya meminta supaya mereka mencari Yusuf dan saudaranya Bunyamin, kita mencari berita tentang keduanya. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rawhillah, innahu la yay'asu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Maksudnya janganlah kalian berputus asa untuk mendapatkan kebahagiaan setelah kesusahan, kerana sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari pertolongan dan rahmat Allah serta ketetapannya kecuali orang-orang yang kafir. Jadi memang itu lagi satu seliknya tauhid dalam cerita ini, iaitu bagaimana keadaan orang yang beriman kepada Allah SWT menghadapi ujian kesusahan. Jangan putus asa. Siapa putus asa daripada rahmat Allah SWT, Allah tak akan tolong, maka dia bukan lagi orang beriman, dia kafir. Jelas kat sini dia kafir. Pertemuan yang tidak diduga-duga. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم مجمعين. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia mereka cari ya, disuruh oleh bapaknya cari Yusuf dan Bunyamin. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Ya, ini bukan tak berharga, harganya tak banyak lah. Jadi Allah Azim Musjah. Maka sempurna ni nak apa ni? Nak gadai lah adik. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui yakni akibat perbuatanmu itu? Mereka berkata, apakah engkau ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, yakni berdosa. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada kerjaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampunimu dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah baju itu ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali. Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Ya Allah Ta'ala menceritakan tentang kedatangan saudara-saudara Yusuf kepadanya. Mereka sangat mengharapkan bahan makanan darinya serta sedekah berupa pengembalian Bunyamin kepada mereka. Jadi minta makanan satu, sedekah dia apa? Yang Islam, pulangkan balik adik mereka kepada mereka. Ini dalam nada qalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz masana wa ahlana dhur. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, iaitu dilanda kekeringan, kesusahan dan kelaparan dengan jumlah anggota keluarga yang sangat banyak. Wajibna bibidha'atin muzjah, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, kurang harganya, iaitu barang murahan yang tidak layak ditukar dengan sesuatu yang semisalnya. Ketika dia menyaksikan keadaan yang mereka alami serta harta yang tidak banyak dan tidak berharga yang mereka bawa, maka Yusuf pun mengenalkan diri serta berlemah lembut kepada mereka. Dah tahu mereka dah lemah, dia kat atas, maka barulah dikenalkan dirinya secara lemah lembut serta mengutarakan kekuasaan dan kehendak Allah Rabbnya dan juga Rabb mereka. Ya, kemudian Yusuf mengungkit kejadian yang dulu pernah mereka lakukan dan benar-benar mereka ketahui. Saya berkata, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Qalu, mereka menjawab, mereka benar-benar terpanjat. Dan mereka telah berulang kali bolak-balik mendatanginya, sedang mereka tidak mengetahui bahawa dia itu adalah Yusuf. Innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Apakah engkau ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudara itu. Mereka tak, hampir tak percaya. Maksudnya aku adalah Yusuf yang dulu pernah kalian perlakukan secara tidak manusiawi dan telah kalian sia-siakan. Dan ucapannya wahada akhi, dan ini adalah saudaraku, merupakan penegasan atas ucapannya sekaligus sebagai peringatan atas kedengkian yang mereka sembunyikan serta usaha mereka memperdayakan keduanya. Oleh kerana itu dia yang Yusuf AS berkata, qadimannallahu alaina, sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami, iaitu berupa kebaikannya yang dilimpahkan kepada kami dan juga sedekah yang dia curahkan kepada kami serta perlindungannya yang diberikannya kepada kami. Dan demikian itu kerana ketaatan yang telah kami lakukan kepadanya dan kerana kesabaran kami atas perbuatan kalian kepada kami, juga kebaikan serta ketaatan kami kepada ayah kami dan juga kecintaan dan kerinduan yang mendalam kepada kami. Ini semua nikmat-nikmat lah yang ditafsir, yang ditafsir agam juga kathir. Itu kata-kata Nabi Yusuf AS, Allah SWT telah menyimpahkan kurnianya kepada kami. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi itu termasuk berbuat baik, iaitu buat takwa dan bersabar. Ihsan wa sabar termasuk dalam bab ihsan. Qalu tallahi laqad akarat Allahu alaina. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau atas kami. Ini maksudnya dia telah mengurniakan dan melimpahkan apa yang tidak dia karuniakan kepada kami. Itu jadi kaya, jadi mulia, jadi menteri raja dan sebagainya. Wa inna wa in kunna laqati'in. Tapi dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Artinya atas segala hal yang telah kami perbuat terhadap dirimu, dan sekarang kami sudah berada di hadapanmu. Qala la tasrima alaikum al-yawm. Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Maksudnya aku tidak akan mencela dan mencaci kalian atas perbuatan kalian dulu setelah hari ini. Kemudian Yusuf menambahkan seraya berujar, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Jadi maknanya aku tak akan cela, tak akan cerca, maknanya aku tak akan hukum eh. Takkan hukum kalian. Ini dah boleh hukum eh waktu gini. Kalau Nabi SAW maafkan. Dan dia kata Allah SWT mudah-mudahan akan mengampuni kamu. Sebab dia maha penyayang di antara para penyayang. Sekali lagi tauhid terangkan tentang sifat Allah SWT maha penyayang. Lebih sayang daripada Nabi Yusuf AS sendiri. Pendapat nyatakan bahawa tanda waqaf yang berhenti terletak pada firmannya la tasriba alaikum, dan dimulai kembali pada firmannya al-yawma yaghfirullahu lakum. Maka pendapat demikian itu sangat lemah. Maksudnya hari ini tidak ada celaan, tak ada hukuman atas, bukan hari ini, tidak ada celaan hukuman ke atas kamu. Hari ini Allah ampunkan kamu. Yang hari ini baru Allah ampunkan. Jadi kita wakafkan kat situ. Terima kasih Rasul ya. Maka pendapat itu sangat lemah. Dan yang lebih benar adalah pendapat yang pertama. Jadi ini semua ya, sambung ya, tak mesti nak wakaf kat situ. Bukan hari itu Allah SWT ampunkan mereka ya. Celaan hukuman hari ini tak ada. Allah ampunkan kamu, semoga Allah ampunkan kamu. Tu tak tahulah Allah ampunkan. Itu doa dia daripada Nabi Yusuf AS. Mana Nabi Yusuf AS tahu bahawa ini Allah nak ampunkan mereka. Ada sangat lemah. Baik, selanjutnya Yusuf menyuruh mereka pergi dengan membawa baju gamisnya, iaitu yang sedang menempel di badannya. Setelah itu baju tersebut mereka usapkan kedua mata ayahnya, hingga akhirnya dengan izin Allah kedua matanya dapat kembali, dapat melihat kembali setelah sebelumnya tidak dapat melihat. Dan yang demikian itu merupakan sesuatu di luar kebiasaan, sekaligus merupakan bukti kenabian dan mukjizat terbesar. Dan setelah itu Yusuf memerintahkan mereka supaya membawa seluruh keluarganya ke Mesir untuk menyatukan kembali keluarga yang dulunya terpisah dalam bentuk yang baik. Jadi orang kita faham, alhamdulillah kita dia bagaimana Allah SWT membantu hamba-hambanya yang sabar, yang bertakwa. Dan bagaimana takutnya Allah SWT sebenarnya ajar bila seseorang itu dianiaya, dia sabar dan dia maafkan orang yang menganiaya dia. Itu yang afdal tu, kita lihat. Tapi ada orang ambil yang belakang ke ni, pasal apa? Baju tu. Apa ya? Baju tu letakkan apa ni, mukanya orang yang buta tu boleh baik. Dan baju tu baju siapa? Baju Nabi Yusuf AS. Apa kena-mengena baju? Ini berkat daripada baju. Jadi ini dalil bolehnya tabarruk. Dengan apa-apa je lah. Itulah yang dia nak. Jadi kita katakan ini salah satu daripada mukjizat Nabi. Bukan pasal tabarruk. Bukan pasal tabarruk. Walaupun kita akui bahawa ada berkat dengan apa ni, dengan para anbiya, sebab Nabi Ismail adalah orang yang berkaya oleh Allah SWT zat mereka dan yang bersambung daripada mereka. Tetapi mereka gunakan ini kepada selain daripada Nabi-Nabi. Walaupun dia orang-orang yang soleh, ambil berkat dia, baju dia ke apa semuanya, ini semua dah yang lain pula. Padahal kita daripada mula sampai sekarang ni semua cerita pasal apa? Pasal tauhid. Bahawa Allah SWT sajalah yang maha berkuasa. Dia yang aturkan semuanya. Cuma datang balik bagaimana dalam mimpinya. Sekarang semua kena balik kembali Mesir. Bagaimana mimpinya tu dalam peringi buta, apa Allah firmankan apa? Wa'ahayna ilahi, kami wahyukan kepada mereka, kau tentu akan beritahu kisah ni yang mereka lakukan dapat dalam peringi ni, sedangkan mereka tak tahu, mereka tak sadar. Ini akan datang lama lagi, bukan besok, bukan lusa, beberapa tahun dahulu. Itu semua diaturkan oleh Allah SWT, menunjukkan bagaimana kuasanya Allah SWT. Jadi kita sembah hanya kepada Allah SWT, minta hanya kepada Allah SWT. Bila ditimpa kesalahan, tapi kita sabar dan kita tak berputus asa. Itu patut cerita ya. Cerita lain yang kita dapat lah pasal tabarruk tu lah, ambil berkat. Ya, jadi dah hampir kepada baju lah. Ini masih bab baju. Kita berhenti di sini dah Allah eh. mengalami kemusykilan di dalam surah ini, antaranya baju tadi dan antaranya apa? Mereka sujud. Itulah di akhir ceritanya, mereka semua sujud depan Nabi Yusuf AS. Mereka kata boleh sujud depan ni Syekh. Kat kaki Syekh mereka memang lakukan. Kita dah tengok ada gambar-gambar ni, mereka sujud kat kaki Syekh mereka semua. Dan kita berdalakan ayat yang macam ini, dan mereka lupa hadis Nabi SAW yang jelas tu, tak boleh sujud dalam Quran, jangan sujud pada matahari, jangan sujud pada bulan, tapi sujud kepada yang menciptakan keduanya. Jika kamu benar-benar menyembah hanya kepada Allah SWT, maknanya tak boleh sujud selain daripada pada selain daripada Allah SWT. Nabi SAW kata kalau dibenarkan seorang tu sujud kepada seseorang, Nabi Mu'ad kan sujud kepada apa ni, kepada Nabi SAW, dia larang kan. Ingatkan nak hormat saja, bukan nak sembah. Baru nak hormat Nabi SAW larang. Kalau boleh orang sujud kepada seorang, tentu diperintahkan seorang wanita sujud kepada suami, yang ini hak dia. Tapi tak dibenarkan juga. Itu semua carian kita. Mereka ambil yang syubahat-syubahat, yang kamar-kamar, yang ada apa makna dua, tiga makna dan sebagainya kat dalam Al-Quran, dalam hadis, mereka jadikan mereka punya akidah. Waktu kita katakan sebenarnya mereka ikut petunjuk ke, mereka ikut hawa nafsu mereka. Jadi, di sana ada ulama-ulama yang atau orang yang mengetahui, tidak ulama pun susah, orang-orang yang mengetahui tetapi mereka jahat, mereka tetap cemerlang, mereka bawa benda-benda macam ini. Dan sebagian mereka dari Singapura lah nak datang, mereka nak kisah dengan orang. Oh, dahsyat. Baik, jadi alhamdulillah kita sampai pada hampir akhir daripada ni. Kita Nabi Syed Al-Salam yang kita lombakan akhir kitab ini ataupun jilid yang pertama ni. InsyaAllah kita doa pada Allah SWT memberkahi, memberikan kita manfaat apa yang kita dah baca, kita dah dengar. Allah SWT membuahkannya, menjadikannya sebagai pahala yang kita kelak di hadapan Allah SWT, lebih berat timbangan kita, dan jadikan amalan-amalan kita ini semuanya dan ikhlas kerana Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita dapat sambung lagi pada masa kita melampau insyaAllah bulan Syawal lah, lepas 2 minggu lepas pasal raya ni. Dan aku lupa oleh Allah SWT.